Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan pinaringan kesempatan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis mudzakarah. Majelis pengaosan mugi-mugi majelis menika dados majelis ingkang mubarokah. Majelis ingkang dados sababipun peningkatan keimanan keislaman kula panjenengan. Sehingga dados sababipun kula panjenengan ningkataken amal ibadah saged wusul sambung dumateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal wa humul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, masih bahas masalah warid ingkang dipundhawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Awroda alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar waliyuharriraka min riqqil athar. Auroda nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira. Nekaaken alwarida ing warid ing nur kang tumeka. Perlune liata salama supaya mundut sapa Allah ka ing sira. Dipundhut min yadil aghyar saking kekuasaane liyane Allah. Iki kula panjenengan sering kesih dikuasani soyane Allah. Niku ditarik ngangge rahmati Allah arupi nur sing ngebeg teng manah niku sing terus otomatis sampean mengke terus budal ngoten mawon, terus ninggal. Kemudian terima bantal, terima sawah, terima toko wis ditinggal perlu budal teng masjid. Niku jenenge sampean dicekel Gusti Allah, ditarik. Wali yuharriro lan supaya merdikaken sapa Allah ka ing sira dimerdikakno min riqil asar saking perbudaan sing muncul saka labet-labet. Labet-labet niku selama niki kula jenengan lak duwe pedoman. Lek gak duwe duit ora iso penak. Nggih, niku lak terus penak niku labete duit. Niku kadung manjat teng ati niku akhirnya jenengan terus mentengno duit. Niki jenenge asar. Niku saged memperbudak. Akhirnya uang niku jan bener-bener tunduk kalih duit niku. Nggih, dikongkono apa pokok sing ngongkon duit niku budal. Nggih, ora usah sampai gusare duit lah. Gusti Allah ya Allah, tetapi kenyataan ngoten sing dinut niku dudu omongane Allah, ngoten nggih. Dudu perintahe Allah, tapi sing dinut niku iming-iminge duit. Lah niku jenenge rikil asar. Nah, itu oleh Allah kula panjenengan ajeng dilepas dari keterikatan-keterikatan semacam itu. Mulane jur dikai waridat. Dijauhi cara gampangane cara diblakne omongan lha iki lha iki lha. Jalan enek sing luwe HP timbang duit. Lha iki lho, enek sing luwe enak timbang sing mbok karepne. Kowe duwe duit iku lak karepmu kepengin pengen duwe omah HP to. Lha iki lha iki lha. Omah luwe HP. Kowe duwe omah HP lak kepengin tenang to. Iki ora usah omah HP wis tenang ngene lho, wis tenang. Lho wis tenang. Sakinah niku. Nggih lho nggih. Ya, sakinah tenang, men tenang atau tidak terus arah apa? Gua lihat di tahun gua muntah tua. Ini gua jodohnya tahu lontong, tahu lontong sambil ni lah. Ini kalau jajan-jajan, gedang goreng, tape goreng, macam ni. Macam ni gua lek siam ni, ini kita pray. Jadi jodoh. Padahal biasanya ini gua lek bentisan jodohnya kita jalu buka ni gua jam gang sal santen tutupnya jam kalah walas dalu. Tapi lek Ramadan itu malah tutup. Ini nanti kalau mbah, buat siang ngerti ini sadian dong mbah. Hamba ini kiai gaya ini ngetes pulau di mana ini. Di lok ini ngerti lu, ngetes itu mbah. Itu lagi di lojom ya. Ini pena sih harap riyoyo, gue lihat sangalah rezeki rakenek di mana ini. Ini aku sayem kok, apa demen angel-angel berbuka, ngeteng warek, buka dasar, malah kesel kabeh. Ngene wis tenange ra karuan wong. Olehku nyelengi sakurunge poso iku dinyangoni putu-putuku ya wis bar. Wong wis tuwa ae lho, kelangu klambi api opo panggah perot jare. Nggih, men tenang, mun metu sakinae. Niku jenenge pun mboten terikat malih. Sanate. Anu, Mbah, pun ya menten pun tutup, lah wis entek lho. Di wingi entek, dikarenane entek ya jamene wis tutup jam 09.00, biyen jam 09.00 wis tutup. Ya ditambahi nambah masakne. Alah, ujatae sakmono ya sakmono. Engko kok kadung ngadang malah mambu. Ketoke kadung angen-angen kok arep ana sing tuku neh kadung tak gangne malah ana nek sing teko. Wis Gusti Allah gawe jatah sakmono ya sakmono kuwi. Biasane blonjone entek 50.000, bendina blonjo 50.000 ya wis. Sisane ya sing diunggu. Sithik-sithik kudu klambi tuku kudung, celengi sok nyangoni anake sok riyo-riyo ngene wis marem arep lapo. Poso-poso lak ya alung darusan. Mikir ngoten iki lho, Cobi. Niku durung karan lho, nggih. Bocah kuliah sampai SAG, sesarjana agama sampai iso tok mriku dereng mesti. Hitung-hitungan sampai iso tentrem niku dereng mesti tok mriku. Nggih to, nggih. Lha iki cara ajeng sampeyan ngitung cara ilmu ekonomi apa ya cocok. Kok enggak ada peluang kok enggak dimasuki. Lho nggih to nggih. Tapi ngitungnya kan lain. Lho, justru ada peluang ketika saya ada peluang ini asar. Bahasa kitabnya asar tapi mbah niku ora roh asar. Berarti wis pokoke moh aku diangel-angel ning ngono ku moh. Berarti ingin bebas, ingin merdeka. Itulah merdeka yang sebenarnya. Tidak terjajah oleh angah-angah ati arep golek bati sing luwih akeh. Nggih to nggih. Ya, ya orang mesti lek iso ngono. Al asar utawi asar. Wal aghyaru lan aghyar. Asar niku labet. Labet niku ya labet, pengaruh sak liyane Allah. Aghyar niku perkara sak liyane Allah. Iku ghasibatun. Tukang rampas. Ngerampas perhatian, ngerampas pengangen-angen. Misal jenis jenis kita kau, enggak, tak sih, enggak beurip itu sama tak? Yo Gusti Allah, tak sih nyukupir. Yo Gusti Allah, kamu nanti kan ngecole duit kawan ya? Gitu, tak sih nguripi Gusti Allah, duitmu buat disedekah di mana? Yo sak sedekah-sedekane ora ngono. Lha terus gasap ta niku jenenge. Akhire posisi bahwa yang menjamin nikmat dan tidak nikmat itu Allah itu tergasap, terampas oleh uang niku. Luar biasa memang. Semanten ugi ahyan niku ghasibatun wa mustariqatun lan sering memperbudak. Nggih, memperbudak lak maring sira. Mboten napa-napa jane lek soal duwite, soal ahyar liyane Allah napa anak napa bojo napa kanca napa pengaruh napa kedudukan pokoke bangsa dunya niku jane netral-netral mawon kok. Sing marah niku ora dunyane lak jane. Wa dzalikal ta mengkono-mengkono memperbudak lan ngampas. Iku liwujudi kubika karena wujudi seneng sira lah maring ahyar. Jadi sing marai sampean diperbudak duit, sing marai sampean diperbudak oleh dunia, iku ora dunyane dudu duwite tapi pancen ati sampean iki pancen mandeng ngono terus njur seneng. Senenge lho sing marai. Wong niku lek seneng mesti terikat oleh apa yang disenengi. Seneng TV ngono masyaallah, lungguh sedina-dina ning arep TV niku ya kuat. Dan betul-betul diikat oleh TV. Wong kadung senenge seneng mangan ngoten. Niku nggih. Nggih dikangel oleh panganan. Lha enten lho wong niku sing senenge mboten panganan, seneng gawe panganan. Nggih enten lho seneng gawe panganan. Ana ae iki lene bar gawe nagasari mendut, bar gawe mendut ngopo, terus jajal-jajal. Jajal sik iki enek roti tawar terus dikum nganggo nganggo ndok terus dikai brambang sithik-sithik mbek bawang dikai irisan seledri mbek kecae terus digoreng terus dadine piye. Jadine ya enak tapi entek-entek ilengo lho. Niku mikir ngono ae ora barbar. Ngono. Akhire napa? Waktu sehari-hari habis antar yo berpikir yang bangsa ngono-ngono kuwi tibae pokoke paling kan soal tai to. Soal tai. Lah niku kadang-kadang betul-betul ini karena demen. Dan wis demen niku ya repot. Yang namanya demen itu bisa merampas segala-galanya. Temenan ngono kuwi demen masyaallah. Monggo hobi demen, demen bal-balan. Niku nontok bal-balan ning Jakarta teng Senayan niku sampe utang-utang ditekati kok. Ya iso ya ta nek sampe jare enek bonek bareng ngoten niku mergo perkara demen ta ngoten. Wong demen niku wis ora enek paidonane. Paido ora kena, lho. Nyiup teng isor gedang panggah ketrocohan wong loro ni jare nikmat lho ngoten niku. Kok kadung demen. Dadi kadung demen donya. Niku masyaallah isu-isu jam 3 wis dikongkon mikul kayu. Niku lek sing sengsara awake, lek sing sengsara pikiran niku jam 11 bengi cek pas tutup pokone niku wis ngitung nota. Wah, sampai merengut. Awake urung adus bareng cek ngitung nota iki sesuk wayahe setor BRI sakmene, wayahe golek tagihane sakmene, BNI sakmene, nganu lha iki nagih kono. Wah, niku sampai jam 2 bengi ora doyan mangan. Upamane ndang wis akhir tahun Desember niku wah wis wayahe cocokan ngono wah jan bener-bener diperbudak. Nggih lho nggih. Mergo demen niku lho mare. Wateke wong demen itu mesti takut kehilangan yang didemeni. Mulane jare ana unen-unen aku takut kehilangan engkau. Nggih lho nggih. Nggih. Padahal ya apa to sakjane. Mung kaya ngono kuwi jane. Pemenah nuwun sewu lek sing disenengi niku wong wedok ngono jane wong wedok sing disenengi pol-polane pol kuwi ya sing ora wedok kuwi. Jare aku seneng lambene timbake malah sing penting dudu lambe sing mesem kuwi malah. Lha dipikir ge nuwun sewu iki no banget menungsa dipikir ya iya. Tapi wong demen lho ngerti lek piye kadung demen. Lah krana niku ngoten niku akhire kali Allah Taala niku digolekno gandolan liya. Diberi bukti-bukti yang lain. Ada kenikmatan-kenikmatan yang lebih dari itu. Jadi sing marai wong diperbudak ahyar, diperbudak atar niku mergo demen wasukuni kalan krana wujude anteng sira, condong sira ilaiha maring ahyar, wakti madika lan sebab wujude gondelan sira alaiha ing atase ahyar. Karena hidupmu kamu tumpukan ke sana, kamu gantungkan ke sana. Akhirnya napa? Ati ini terombang ambing oleh perubahan-perubahan gandolan ini. Enten lamu kok digantung no tenggene pring. Lah pergi ketara angin buyak dayik, lampunya melok buyak dayik. Henten lampu kok ditantol teng sokong. Sokongnya anteng, hatinya melok. Anteng. Duwi hati kok ditantol teng sawah. Ini sawah kebanjiran, hatinya melok kelebus. Duwi hati, duwi apa? Hati kok ditantol teng mobil. Ini mungkin mobilnya rusak, hatinya melok gruel. Melok rusak. Jangan salat bareng kelingan mobilnya. Ini pula diwe, Pak. Ora usah sapa-sapa. Kula niku Allahu Akbar ngono terus sopir kula nyetak terus mobil niku greng terus liwat niku kriyat ngoten mergo pancen mobil rada lawas kriyat kriyat kriyat. Masyaallah rek, ini mobil rego ning dia. Padahal mobil elek lho niku jan. Lha niku arep digowo lunga to ya kepikiran. Kok gek kesuwen nang kok wae. Lah kok gek ngono, kok gek ngono gak gek ngoten niku lho. Lha iki jenenge pun groweli ati to sak jan. Dengan dicolek-colek nyapong, biar kau neng dunia radue apa-apa, yo nangis kau nontok yo web lo. Jelas ni, fikir lagi nanti. Ira lo panjen ketergantungan kepada dunia, ketergantungan apa? Anteng ketika ditunggungi dunia. Ini kau panjen akhirnya diperbudak oleh itu semua. Fa'in nama auroda, mongko angin kusti ini nekaaken sopo Allah. Alaika ing atase sira nekaaken alwarida ing nuril warid, cahayane warid. Kemang liat asalama supaya mundut sapa Allah kaing sira min yadin man saking kekuasaane wong basa bakang wis ngrampas sapa man kaing sira wali yuharrir lan supaya mbebasaken sapa Allah kaing sira min malaki yatiman min milki yatiman saking kekuasaane wong istaraka kang wis memperbudak sapa man kaing sira nek kowe diperbudak bojomu mergo kowe demen bojo ra karo-karuan kowe terus ditarik karo Allah ana bojo sing luwih apik timbang bojomu kowe bojomu sanding bojo lah anteng to ana sing iso mare anteng liyane bojo antenge luwih hakiki lan tanpa ceriwis zikir warene zikir terus dibuktekne kali Allah tenang zikir ten roh rasane tenang niku mung sesuai jenengan terus tertarik kali selain aghyar niku mboten wal isyarah utawi pitunjuk ila hadzal makna maring iki-iki maknane memper napa melepas dari perbudakan iku maknane dos pundi to nggih bima iku bima daraballah kelawan ayat daraba kang wis gawe sapa Gusti Allah ing ayat mau digawe minal masali maring saking conto lil kafiri kedhe wong kafir ngene lho nggih dicontokne kali Allah teng ngene lha ben salah surat Az-Zumar gawe Allah dos pundi to. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala apike malah ayat niki dikit nek teng mriki mboten ditulis teng ayat asline ngriku terus enten unine alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya, mungkin sama tinggalin teng surat Az-Zumar. Lek mboten salah. Surat Az-Zumar ayat 29 mboten salah. Nggih sama tinggalin. Doroba gawe sapa Allah Gusti Allah matane ing conto. Rajulan rupane enek wong lanang sing dadi budak. Utawa ya dadi buruh. Fihi kang iku ing dalam rajul suraka utahe pira-pira persekutuan sing mutasakisuna sing rebutan ngongkon tapi ngongkone beda-beda dadi enek wong siji dadi buruhe wong papat lha ngono lagi sing sitok ngongkon ngumbah mobil sing sitok ngongkon budal ning pasar sing sitok ngongkon macul ning sawah sing sitok ngongkon momong anake lha terus sing dituruti sing ndi ngono lagi niku. Terus anek-anek warajulan dan wong lanang. Ya, salaman kang pasrah. Lirajulan maring wong lanang si jitok. Napa sami? Antarane sing diperbudak wong akeh. Karena sing diperbudak si jitok. Kira-kira laden-ladenannya penak sing. Penak sing setunggal ini. Halnya setawiani. Ana toh podo. Apa rajulan mau. Wong loro mau. Apa ini masalah perumpamaan? Apa-apa sudah? Gak podo. Sama nek ngladeni dunya bingung. Mergo dunya iku mesti minimal loro. Enek sing seneng, enek sing gak seneng. Nuruti sing seneng sampean dipaidu sing gak seneng, nuruti sing gak seneng sampean gelakno sing seneng. Nggih. Yeah. Nuruti wong ngalok. Wong ngalok irna loro, enek sing dukung, enek sing gak dukung. Iya, Pak. Bingung sama akhir, ini kita harus bingung. Jangan mengke, tonggo sing kono cerita, bu, kudungnya sampah ini gak pantas. Sing kono ini, kudung sampah ini ku ya pantas, tapi kurang ini. Karena sing kono kudungnya kok ini, ngomong bak kudung, tak pendapatnya sonorno. Ini sekarang dituruti yang di. Mungkin sesuai ini ku, sama diperbudak karo liane awak sampah yang diwi, kaya ceritanya wong kuku khimar, pengen nanti kalau cerita ini, Pak. Enek wong tuku khimar ning pasar ngajak anake. Khimar niku jaran cilik. Terus metu ning pasar niku dituntun. Anake kon mlaku khimare dituntun. Dilokne wong. Ah, Pak sampean niku tuku khimar ra ditumpaki. Lah diopo lho, larang-larang ora ditumpaki. Lah wis ditumpaki. Ayo le numpak le, maneman le. Ditumpaki wong loro. Lagi dilu wis dilokne wong. Pak sampean iki ra mesakne wong khimar cilik ditumpaki wong loro. Ngono anu le. Medun le aku sing numpak, aku sing nuntun. Dilone wong neh, wong tuwek nang rumangsane tuwek sing cilik kon mlaku sing tuwek le hale ha. Ngono iku piye karepe? Aku tak medun le kowe sing munggah. Ngono ditune ijare sing ngelone neh. Lah yo anak kok dimanjakne ngono ora dididik tata krama. Wah, bapake mlaku anake numpak iso lek tuwek yo nyadui bapake ngono kuwi. Akhirnya mang medun kabeh salah terus ayone dipikul. Soale napa nuruti wong alok. Nuruti wong alok niku anggere wong alok niku duwe dhewe-dhewe. Akhire sampe lak bingung nimbang-nimbang. Engko lek aku zakat fitrah tak kabehno, zakat mal tak kabehno. Engko aku ora iso dandan mobil, mau arep bodho. Engko lek aku gak dandan mobil gak iso zakat. Golek aku gak zakat yo dilokne wong sugih-sugih kok gak zakat. Mergo zakate ora eling Allah, zakate mergo dipedi dilokne wong. Wong nek ngene hitungane engko tapi yo terus piye mu? Suasana krisis ngene anu, wala bingung tok isine. Mergo nuruti komentar. Muga komentar anggere cangkem jeblak beda komentare. Lah saniki dipolne sisan mawon. Sing mbok turuti ki sapa? Lah sing mbok turuti menungso, sejumlah menungso itulah yang harus kamu turuti. Lah sing arep mbok turuti wong 100, ya kowe kudu marno wong 100 dan itu tidak mungkin. Tapi lek kowe ming nuruti Allah, tok Allah iku mayar mergo Allah mung siji. Nggih. Allah niku mung siji. Kowe melangkah apa-apa njaluk pertimbangan Allah. Lah mongko pertimbangan Allah dijujune kedian, iki wajib, iki halal, iki haram. Aku tak salah. Dilok dong lah kok khusuken gayane kaya bunyai-bunyai, ya. Ben, aku rawus. Yang sentak sebar duduk raimu. Ini penak lah. Penak lagi. Yang aku nyembah gusnya Allahnya. Penak, tatak. Ini sama mungkin. Belajar sodako. Loman. Biasanya medit, marah kira-kira itu loman. Ngedumi tangan. Apa sih ada sih kalau? Ya, kayak ini loman-loman. Padunya harap gantian ilurah. Aku rawus. Ngomong-ngomong, sakarepmu. Aku ngono orang ngurusi awakmu. Wong sing ganjar ya duduk kowe, sing lebokno neraka ya duduk kowe. Aku ki nuruti dawuhe Gusti Allah bar. Piye ta, Gek? Mulane mun salah setunggal hikmah. Niki enten sing nafsiri nggih, nang mendhet hikmah. Kanjeng Nabi niku kenging napa isih bayi kok ditinggal abai. Untuk gedhe sithik tinggal ibuke. Gedhe sithik tinggal bae. Tiba sedo anak apa jadi nabi serada ngasuhin saya tinggal pali gitu ya tinggal garwane ini mergus benar apa tak kaken sing ngomentari kira-kira kok ibu itu senten waktu dilokno wong kabar leh seharian edak wajah leh cuman dilokno wong leh mentul malahan iya tak malah repot mulai utul cilik itu bapaknya dipateni bik Gusti Allah tira si enten ulama si dawang itu kenapa kanya nabi kok bapaknya kecilnya pun disedani oleh Allah Ta'ala. Mereka Gusti Allah cemburu dengan bapaknya. Mergo iku engko lek sampe pas lahir bapake sik enek sing ngurusi ngono mek Kanjeng Nabi ora sida muni Rabbi, Rabbi tapi muni Abi, Abi. Wis daripada engko Muhammad muni kok Abi, Abi, aku cemburu wong Muhammad kekasihku. Lah sampean iku wong mukmin iku waliyul mukminin. Allah waliyul mukminin. Allah niku balane wong mukmin tegese kekasih wong mukmin. Jadi lek nek wong mukmin kok dicolong dunya, dicolong toko, dicolong anak, dicolong sawah niku Gusti Allah ora rido. Wong iku kekasihku lah kok terus madhepe madhep rono aku ya lara ati. Wis timbangane kudu madhep rono ae, sawah rusakan kan. Tokone bangkrut no. Tokone bangkrut no. Ben jerit-jerit njaluk tulung aku kok tak tulungane. Ya ngoten. Mulane nek sampean diparingi bangkrut ora usah bingung-bingung dan jerit mawon. Tapi jerit aja njaluk dan dibalekno dunya. Jerit-jerit tak niku asik. Lha ngoten mawon. Terus dirangkul bisa kene-kene njaluk apa? Wanu lho Gusti anu ala gampang. Karo niki kecil. Terus akhirnya dibuka tene biak iki lho. Swargamu, engko lho wis jarine lho, engko lho, tamane apik. Mungkin aku sampean akhirnya tidak diperbudak oleh itu. Saged terjadi mboten iki, iku waridat-waridat saged. Jadi mboten sami. Mulane paman mongko ta sapa wong. Iku selama pasrah sapa man. Usul lima diselamatakan sapa man. Min yadil aghyar saking kekuasaane aghyar. Wa khurira lan dimerdikakaken sapa man. Min rikil asar saking perbudakane labet. Lah yakunu mongko ora ana. Limakhlukin iku kedhi makhluk fi ing dalem man apa nasibun bagian. Wala syirkatun lan ora ana melu-melu campur. Wa kana lan ana sapa man ana iku salaman wong sing pasrah total lillahi maring Allah azza wa jalla. Niku menawa mati, wong niku lek wis bener-bener kali Allah dilepas dari dunia, dilepas dari perbudakan aghyar, maka dia tidak mau bagai makhluk iku mau. Gak awak ora tak bagiane sapa-sapa, tak bagiane Gusti Allah. Aku salat ngene iki ora dibagiane sapa-sapa, bagiane Gusti Allah, lillahi taala, lillahi taala. Jadi lillahi taala niku ora kok terus kepenake ngoten mboten. Makna lillahi taala itu total hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dados waridat niku niku wae fungsine waridat niku mboten kok kudu disenengi. Waridatnya sendiri itu hanya sekedar undangan. Cara penamo ngoten. Jadi lek enten pas wiridan dengan rasa selem ora usah milik seleme niku. Ngoten lho nggih. Tapi sampean tetep kudu manteng teng Allah. Selem kuwi lak namung tandha wae. Undangan. Sing penting lak sing undang. Terus lek sampean mungkin ngoten. Mungkin terus sampean berangkat. Lek mboten ngoten, mongko sing jenenge warid niku nggih aghyar pisan. Ngoten lho persoalane niku. Warid niku ya aghyar pisan. Lek sampean mungkin terjebak teng riku. Mboten satu Allah wong sakjane warid sing teko sing kedua. Sak bare dunya iki enten warid iki sampean ben lepas saka warid apa dunyane. Terus aghyar apa warid. Warid iku sampean terus mulai demen teng riku serodok kerasan teng riku. Lek Allah kok terus dicokno warid siji nene ngoten lho sak jane. Itu no waris siji nek gini-gini ngarepe gini-gini ngarepe ngoten lho gini-gini ngarepe ana nek ngarepe ana nek ngarepe ana nek ngarepe ana nek sampe wa inna ila rabbikal muntaha ku e pol-polan marang pangeranmu tok mugo ternyata suasana kerohanian itu tidak hanya sekedar apa yang bisa diceritakan tapi suasana kerohanian itu adalah apa yang dirasakan sing jenenge rasa niku gak kena ditulis gak kena diomongno. Iya, sama apa iso bayangno senenge duwe putu. Niku kula gak iso ngarani kula gak urung duwe putu. Tapi kula yakin wong duwe putu seneng ngoten kula yakin. Cuma kula kok ya per napa istilah rasane piye jelas kula mboten iso. Panggah kalah karo sing wis duwe putu. Iya nggih. Kula sangka niku kula terus kaya dining-ning jane rasane duwe putu piye. Terus terusin ngoten. Jek Joko biyen pengene ndang dibujuk, ndang dibujuk ndang duwe anak. Lah duwe anak kula pun paham. Soale aku duwe anak. Tapi nalika kula sik teng pondok nyantri nate dititipi santri alit. Ya putrane Pak Ijenil Tulungagung si alit, tamatan sedayu dititip nang pondok niku nggih. Kula mbayang nek tak mboten persis wong duduk anak kula marang nggih. Tapi digrendot cah cilik sik teng pondok tapi niku kula teng pondok lha. Jaluk diladeni mangan jaluk didulang kadang lek kula wangsul teng Bluro ngriku terus anu lho kan aku gawakno pecut-pecutan. Gawakno dolan. Jadi sering diringi ngoten sesuai enten rasa. Tibake enten ketergantungan. Senajan ngrepoti tapi seneng. Jadi kula kadang lek wangsul teng Bluro lewat Madiun ngoten nek jaman biyen enten niku apa. Ah terjun-terjunan plastik ngono lho nggih. Kula ge medun to. Mergo kelingan ning pondok nggih oleh-oleh. Utane Pak Yai. Kula mbayang lho, wong bubu anakku men perkara kulino ngene tok ae ana rasa seneng ra. Lah apa meneh lek iki? Sampeyan dititipi salat saka Allah, dititipi duit saka Allah, dititipi bojo kok Allah. Lha iki mesti enten otomatis rasa ngramut, rasa tanggung jawab. Lek nisbate kula dadi pemimpin, dadi penguasa, dititipi rakyat, rakyat niki kaya Allah. Mesti marening kok lek ngoleh-ngolehi rakyat, niku otomatis. Enggak dibuat-buat. Ora usah janji lah. Saya nanti kalau jadi lurah, desa saya akan saya beginikan, beginikan, beginikan. Nek wis janji sik ngono mesti malah. Tapi lek dihayati betul bahwa aku iki momong. Kullukum ra'in niku momong. Momong rakyat, dadi pamong. Jadi siapa mamang tukang untuk mamang ni dia kangen duwe welas. Ya kalau kalau melok pelu kaya sing diomong, sing dimang, ya lagi. Sing dimang sih pelu aja tipek sok. Ngomong apa pelu? Saya itu semua demokrasi kok bangga. Mikir orang demokrasi, lalu tipek sok demokrasi apa bubra? Akhirnya terus ngeten iki sembarang kali durat terima ni lah mereka. Ijak pelu tipek sok gak pelu. Gila ni. Yang dijajah London 300 tahun. Dijajah Jepang 3.5 tahun. Dijajah sing ora bener niku. 30 tahun luweh. Iya ta nggih? Dadi bekase kan njaga. Tangi ngoten, ijek pelo ta nggih? Dijak sing ora kaya dipiye sik pelo. Dadi sing mamang pancen kudu sabar. Lha nggih kudu sabar kalau kalau melate. Ayo jane ora usah muni aa ngono ya. Lah untuk dilok le, tua-tua ngomong kok malah nguruki pelo lho. Piye to malah ngomong dhewe. Iki ora kok nguruki pelo, pancen sedang menyesuaikan ben duduyan mangan aku tak muni gen melok mangan. Ngono dikritik. Dikritik malah do pelo kabeh ngono, diajak pelo. Ora kok ngajak pelo menyesuaikan diri. Jadi ge banyak yang ngoten niku lah. Kalau Gusti Allah niku nak mari warit nggih ngoten gitu lho nggih. Mari warit niku siti sampean ben rono, siti aman ben rono, siti ben rono. Ngoten, ora kok sak dek sak nyet umur makrifat buang. Wah, selek kendadaan bleng gendeng sampean. Nggih, nek gendeng ora sepiro terus mati. Mati dadak. Ya lek matine bener, matine pas kualik mikire asalnya peteng dedet mau rasa melek biar pas ngawasi kono enak telogo telogone bening terus ini kono enak gambar bulan iya tak dia kok terus nunggu kalau bulan belum bulan akhirnya mau rolo bing harus juga bulan yang telogo nanti malah repot kabeh tadi kedadaan orang roh nesbat roh apa-apa nanti ya perlu duit bulu bolak-balik diomongin perlu duit bulu beriban roh. Ya nek gambare jane gambar telaga apa gambar bulan sing dhuwur. Mboten becak kecikur-cikur. Niku saged terjadi ngoten niku. Rasane niku wong dikene bening jajak niku nggih. Blereng nguatiri. Akhire niku lho Gusti Allah ning jero atiku iki. Sok kebacut ngene. Gusti Allah ngurus pokoke Gusti Allah ning atiku ora iso, ora iso. Gusti Allah ning jero atimu gak iso. Kuwi paling-paling atimu kuwi bening kaya beninge telaga. Kok terus Allah ketok ning kono ning kuwi dudu Allah. Ngoten lho nggih. Padung tujuh ya iki Gusti Allah iki. Lho Gusti Allah. Kemlalet men. Iki lho aku Gusti Allah, kebablasan. Nah, niki. Jadi warit iku digawe sithik-sithik niku mergo ben mboten kebajut ngoten lho, kedadakan ngoten iso rupet. Begini ni enten ceritane, yang ni bu, ngaji hikam. Oh, ngaji hikam. Nganggu akal, akal itu tinggu terus. Maksudnya, perut-perut akal itu membuatkan kena dilangi, tapi hatinya pun mulai serodok nopo sikit-sikit. Dan itu mulai ke kodok ya. Terus, tonggok ini ngarani gendeng itu guyu terus. Guyu terus. Kenapa hatinya pun mulai anak warite sikit-sikit, tapi orang dan terus eling Allah. Ini gue persoalan. Ini terus eling Allah ini, dieling ini tak kali. Kalau si kakak jadi, lek gue tiga warit, itu maknanya gue kandang budal neng Allah nganggu warit. Kan ngerti tak ya? Untuk sangu perjalanan selanjutnya. Lalu gue buatan, kalau Allah dibuka, nopo diduduh no azwajal li angfusikum. Kalau Allah Ta'ala diparing roh judu ni hatimu kabeh. Anfus maknanya hati. Lalu gue ngetok no maknanya gue, kalau Allah Ta'ala buatan makna tulisan, tapi makna wujud. Jadi anggere delok uang niku roh. Lek ning jero atine wong niki pas mandeng wong wedok maramara ambung-ambungan karo wong wedok. Rumangsane niku ngoten. Lah delok ngriku ya maramara ndek niku ngrangkuli kendi mergo pengen ngombe nganggo kendi. Pokoke kerenteke ati apa niku delalah kalau Allah diparingi roh ya mbek. Kebuka atine. Tapi karena akale jek mikir gak roh lek iki meng ayat, iki meng sekedar tontonan. Mboten sejatine peparing yang Allah yang sejati ini buat tadi. Ini aku tuh dipikir. Masa Allah lucu ini ya. Hakikat itu lucu. Guyu ngakak. Bah. Wes. Guyu ngakak. Pasar sampai ke pinggal-pinggal. Ruang terus. Gandengan jiwi-jiwi ya. Gandengan jiwi-jiwi. Yang menurut ini aku sakit terjadi. Berkata apa? Siji. Buat tadi musyawarah nakaro guru mursite. Atau mungkin tidak orang di guru mursite. Nomor loro, akal wadake niku sik berpengaruh. Nalika arep dijabut tekok asar wau sik alot. Lah akhire sanepan sing ana tengene ati kecampuran karo gambar wadake wong niki terus rumangsane wong niku gandengan karo goipe niku. Lah ruwet. Iki. Pon, niki. Napa? Suasana-suasana tengene warit sing sering-sering terjadi, tapi niku jane mboten masalah. Ya betul masalah selama pedoman jelas Allah. Pokoknya isi ana wong wujudan panyekro pengangen-angen bayangan-bayangan khayalan-khayalan sing ijek kenek dipikir berarti dudu Allah. Mergo laisa kamitslihi syai'un men kenal. Dudu tetep dudu. Mas yo ngomong yo ning dudu. Mun kenal niku. Lah mun ngoten mengke sampean. Jadi pun pasrah total, nek pun di napa? Dilepas saking ayar, dilepas saking makhluk, niku mungkin makhluk niku gak melok-melok oleh bagian. Mula terus pun dawuh ngeten. Auroda alaikal warid. Auroda nekaken sapa Allah alaika ing atase sira alwarida ing warid. Perlune liyukhrija supaya ngetokaken sapa Allah ka ing sira ditokno min sijni wujudika saking pakunjarane wujud sira. Wujudane iki lak dadi pakunjaran terbatas. Gitu nggih, jenengan ngeten iki kepengin gayuh kunci sing enten teng omah sampean ngerti lak wis gak iso. Mergo kebungkus wewujudan iki. Lah nek sampean mulai wiridan, mulai zikir, astagfirullahaladzim. Mulai ditutup gak terpengaruh. Mulai enten warit. Mulai enten kelepas. Wis gak terikat kali sing wadak niki mulai. Budal. Ila fadha isuhudika. Maring awang-awang. Maring awang-awang utawa lapangane penyeksian sira marang Allah. Dinalika aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah niku mulai lek dirasakno warite menten niku mulai iya kabeh iki Gusti Allah mulai enten rasa mulai paham mulai oh iya mulai ngoten terus dadi ampun mboten terikat blas kali keterbatasan dan sing dimaksud sijnul wujud niku terus muni sijnul wujudihi sing dimaksud sijnul wujudihi niku napa. Gila mandeng alai dhewe terus nih lho. Titik-titik kayak ku, titik-titik aku. Langku aku piye. Langku terusnya piye. Aku kok ngene. Oka aku. Ngerti gini. Ini ku jenisnya si jenil wujud. Jadi siji wujudi utawi pakunjaran wujude kawula iku huwa utawi siji wujud iku syuhudu oleh ningali abet ningali linafsihi maring awak dhewe ne abet wa muraatihi lan oleh ngrekso abet oleh hadzihi maring kepentingan-kepentingane abet selalu menjaga jangan sampai keinginan saya meleset. Selalu menjaga, jangan sampai diri saya rusak. Selalu menjaga, terus menyaksikan semua akan dinisbatkan pada dirinya. Bojoku, anakku, sawahku, tokoku, ngelmuku, muridku, sembarang melebu tengku kabeh. Ini ternyata ini malah jadi sempit kabeh. Gila? Karena gak wani, lungo era wani, lapo. Nah, lek ninggal omah, lek semunggu ini, iya. Omahku ini kok marahin. Lalu krono duwe sapi akeh, riyo-riyo gak wani silaturahmi adu-adu. Engko sapiku sing makani sapa lho. Lagi jenenge dikunjara ta nggih. Dikunjara oleh diri sendiri. Niku pancen bener pancen bisa ngunjara niku. Niku. Lah nek sing sakniki enten istilah padha isuhud. Awang-awang penyaksian niku disebut to. Wa padha isuhudi. Utawi sing dimaksud awang-awange penyaksiane abet iku anya riba yen to ilang sapa abet andalika saking mengkono-mengkono awake dhewe bisuhudi sebab oleh nyakseni abet nyakseni azamatallahi ing kaagungane Allah taala wa jalalihan tegese kaagungane Allah lha iki aku lho rono ya Allah rono ya Allah tegese aku urip sing nguripi Allah. Rana sing jaga Allah, sing jaga Allah. Anak di dalane ning pondok, ning kono ya dijaga Allah, ning kene dijaga Allah. Lah nyapa aku bingung. Yo yo wis jane pondok ngono kok. Padahal wis arep-arep, wis tanggal sakmene, wis poso tanggal 15 kok ora mulai-mulai ya anakku. Niku lak terus pakunjaran maneh. Nah, nek enten warit, mara krana wiridan, krana maca Quran. Krono muni hasbunallahu ni'mal wakil hasbunallahu ni'mal wakil ora enek sing nyukupi aku liyane Allah ora enek sing nyukupi liyane aku Allah sing tak pasrah men Allah tok pasrah niku lek pasrah wong iso niku lek pun mboten kuwatir kan gitu nggih jenengan nate pasrah teng pembantu jenengan Bu nggih pembantu sing wis lawas bantu jenengan niku lek ora usah dipasrah ya angel-angel ta wis niku sore bukane iki wis iki duwite. Wes dicolecul wes sisa dhewe. Blonjo wis ngira-ngira dhewe mericot umbar wis blas ngira-ngira dhewe. Beda lek sing dipasrahi bodho. Lah niku kudu dicatet sita, ngono ae cek kliru. Wis samar kok kliru neh. Akhire sampean krana gak trima budal dhewe. Wes kene omah aku tak blonjo dhewe. Mugo kuwatir kebablas neh blonjo padahal ya paling kadek larang ya 1000 2000 ngono tempel kuwang lan dhewe. Nggih. Toko apel sing abang lho, apel impor. Anu biasane kula ning toko kono iku 9000 sak kilo. Terus ngongkon iki kapan? Balik-balik. Kondang kliru 12000. Wis tak budal dhewe. Ya Allah, mbelani 3000 kuwi sampe kangelan dhewe. Panas-panas jam 12 awan poso pisan iku wis perkara wedi dhuwit 3000 kalong kliru lah dituku apel. Nah, tapi lek kuwaret dugi mboten ngoten. Astagfirullahaladzim, yo jenenge belajar ibu cahaya pancen kudu biaya. Upama kelarangan, lak yo dadi batine wong sing dodol kuwi. Lah nek sing dodol kuwi pas marat tenan gak duwe dhuwit 3000 nggih buku anake lak yo aku le ganjaran. Alah ispen ae, yo ngono ngono ae karep ngono wis. Pokoke sing penting oleh apa? Wis ngono delalah duwe ketane won. Men yo lali ra dipeseni pirang-pirang 50.000 tukono kabeh. Iya, ngono. Nah ini hati ini hati cupet, hati sing si jenun, hati sing terkunjara oleh demen duit wau, mesti wes ngamuk. Mesti wes ngamuk. Tapi hati ini sing jembar krono nek warit, niku terus nyiksa ini beberapa hikmah. Oh iya iya, bener. Ternyata Gusti Allah ki luwih pinter timbang aku. Luwih pinter timbang aku, lah iki lak wayahe nganu maleman. Wayahe maleman, wayahe likuran. Lah timbangane aku engko gawe ambeng, gawe tumpeng, tak goning langgar, nganggo sego, paling-paling disaduki arek-arek ra kepangan. Nenek apel ini lah mesti digoroyokan, mesti entek ini mas. Insya Allah payu ini. Mereka apelnya apel abang, duduk apel kecut. Ngampun. Akhirnya ya sekarang mas, beneran mas. Kan terus. Ngampun, delalan yang kulkas, ini ada anggur, ini ada rambutan ya. Ini pantas-pantas, ambungnya orang segon ini buah. Dan mesti keterima. Wah, ayo mas. Alhamdulillah, gue salah kayak pinter. Nekakno. Pembantu sing serodok budu tapi malah ngenteng naku. Jadi orang usah masak, gak usah tuku daging, gak usah itu malah cukup apel memang. Nah itu lo mikirnya ini kungatan. Lo mikirnya wali aneh. Warite gak teko-teko, lo mikirnya ciut. Udah ngamuk, poso-poso malah ngamuk. Lo kelangan sembarang kalir malah. Wis kadung kelangan duit, saya ketahu yura iso balik jadi duit. Nah kadung jadi apel. Diuring-uring waktu saat ini kadung lorok. Nah, terus diaru-aru karo bapake lapong, bocah asal. Iki mesti belani, ayo belani lapong iki. Ngono, curiga cemburu. Bolak-balik lek sing salah kuwi mesti dibelani, anu. Jane ora ya pisan kuwi tok ngomongnya bolak-balik. Mergo kadung ngamuk. Ruwet iki. Karena napa kok kadung tersiji lho, terkungkung oleh keterbatasan demen duit niku. Mergo sembarang iki duitku, iki karepku niku lho. Jadi lah ilang terus gelo. Padahal jane rame lah duit lho. Jane rame lah kangelan. Sing kangelan bapake lho jane. Sing mlebu kantor bendino ya bapake. Sing sobo pasar bendino. Manas poso-poso ya bapake. Jadi karek jalan-jalan di Pak Blonjone. Pak karek munamuni ngono lah. Sing kelangan ngamuk kok dek ini lagi keliru. Nah, terus bongso bapak nyekseni awake neh. Terus undat-undat. Mereka bapaknya nyiksa ni awak, gak rumah soleh tekan rezeki kok Allah ni gak rumah soleh. Gila ni, rumah soleh ngusung kakean aku, kue kakek nomong. Aku sing kelangan duit orang gelo kok kue gelo. Ya cak mula, gue apa apa kue. Mungkin biar mak biar sisiranmu tak. Kue malah metu mono de barang. Lu lanang dilok ni ngoten lesu lesu dilok ngoten kau jengah apa tak ye? Mereka nyiksa ni awak. Nah, cara tu kue lanang, ada kue apa? Ada kue apa tu kue lanang loh. Dar, aku yang mana? Golek 100 umbuan pada kowe. Gua ya ada kadung ngamuk jane ditinggal tenan ya kelimpungan. Kalau sudah tiada baru terasa, Bu. Lha ijo wae kok nantang-nantang. Tibae ngono ya. Ngono golek nek kan dagolek. Wes poso-poso ora tentrem malah amuk-amukan. Mergo apa masing-masing delok ya awake dhewe. Orang yang delok keluasan rahmat Allah. Syuhudillah. Menyaksikan Allah menurunkan rahmat di mana-mana. Sesuatu yang gagal, gak cocok mek karepku. Iku durung tentu lek kuwi elek kanggo aku. Mergo Allah niku tetep maringi kenikmatan tenggene napa mawon sing menurut awak dhewe nafsu kadang-kadang niku gak nyenengno. Saestu niku tapi lah enak uang. Diparingi ngidam, Bu. Ngidam itu lak sengsara. Tapi lak dipikir sing tenan iku jane ya ana hikmahe mergo iku arepe ngatih calon menungsa. Hikmahe kata. Mugi lak anten hikmah macam-macam. Lah dadi lek sing didelok niku hikmah saking Allah, iku terus dadi jembar. Lah warit niku ngoten niku termasuk fungsine warit niku gendang tanggap, atine peka nampa rahmate Allah. Nek mboten nggih mboten. Lha contone male ngeten. Terus saya mentep wekdal. Enten tiyang nggih. Krana panjen kulina kumpul wong saleh. Kulina kumpul wong saleh niku nggih, enten rahmate. Mbah lak mun diaturke lek. Ngamal saleh termasuk ngumpuli wong saleh niku lak mesti enten warit. Enten sesuatu hikmah sing dugi teng ati. Iki enten critane ngeten. Mulane wong teko sawah, kesel-kesel. Urung nyalehno pacul urung apa wis dipapak bojone. Pak. Anu lho. Iku lho anake Kang Noyo iku lho kurang ajar. Nyapa sih nyapa? Dong mosok bal-balan anu malah bali anakmu dipecah lah tukaran. Lah bungsu tukaran iku lho sing jenenge Mbok Noyo kuwi kok ya. Tang kemelek ngomong kok ya elek. Dari muni ngene, Pak. Pantes anake bekas bajingan. Wis ngono kuwi. Wis ngamuk. Ngajar. Wis ora takok ora piye pacul gak sesarane diangkat arep piye macul. Mbok Noyo. Ndi mbok no ya. Wah, niki karek bejo-bejone, Pak. Teng dalan iki petuk sapa? Ngene petuk wong sing gak saleh ngono ya. Ya Kang, sajake kok petengan. Lho, no ya bojone kurang ajar. Dicah kemang rejeplak ae. Kesuwen dari pacul ae, lho metu. Gila ya, petok kanca sing elek mesti ngoten. Mesti ngoten iku. Lah, delalai petok kiai desa ngriku, nggih sing akrab kali wong niki lho. Kenapa to, Kang? Bedu-bedu kok ngonclok mlakune. Arep ngomong kasar kan gak mentol, petok kiai yo nggih. Mosok anu iki kurang ajar mbokno mboten, Kang. Anu, iki bare golek alasan wis mulai lerem muring-muring. Mergo hawane wong saleh sing jenenge kiai niki wau. Ini yang tenor sih, mulai melepuh jelam. Arep ngomong sih kasar, gak mentol. Ini gila pelimpang-pelimpang. Enggak, ini apa. Ngawan-awan ada yang sama. Terus kita lo mampir sih, kita lo mampir. Ini enggak ada karo kiai ini. Terus mampir gini sih. Berikut kiai ini kita tanggapi mesti ada masalah. Ngomong soleh, seneng tulung lagi. Ada masalah pengen ngudari. Terus tolong gue gede, tolong gue. Enggak, jadi kayaknya apa. Aku urung rokokan lah. Ini lah, rokok. Terus gaunan enggak tepat. Terus sudah dong muring-muringnya. Ya sudah. Enggak jadinya larah-larah. Ya saya kok enak beban buat. Anu tau gini. Kalau kan kalau dugukin sawah ngeten. Alah, perkorong. Wajan, jadinya cah cilek. Menunggu ya segalanya. Ya ditakok no disek. Upomo iyo tenang. Omongannya mbok noyo itu mengono tenang. Apa ya gak kerana emosinya mbok noyo. Ya, wis ta. Lah mbok turuti lah sing ngomong terus langsung budal ron ra cetok aku terus iki. Terus mbok noyo mbok pacul. Terus kowe dihukum. Lah engko terus sing golekna pangan anak bojomu sapa? Apa ora mbok pikir ngono? Meneng. Ya, ijuk mureng-mureng tapi wis gak wani bantah. Sinene lah wis engko mbok noyo tak omongane, wis awakmu mulih kalau istirahat kono istirahat. Engko mbok noyo tak omong. Engko iya nganu neng. Nah, tiba-tiba mulai ini wis gak sida. Wis lerem terus salat, bar salat terus. Ah, iya ngono kuwi ya rapisan pilih. Biyen iku ya keliru bojoku lek omong. Wis sing keliru malah bojoku. Bualek mlayu nututi kiye. Pun iki pun mboten usah durus iki pun mboten enten masalah. Bocake pun rukun malih kok. Jadi ngaten lho bedane ngamal napa istilahnya duwe kanca saleh kali mboten. Iku ternyata warit sing teko beda. Ngerti lho, Guys. Rumah malah nek kumengke petuk wong teng warung, pas wong ning warung mendem pisan. Jenggo nek wong iki nek ngene, iku lho, ngombe, wah wis. Iku wis metu ke warung iso gendengi niku. Gitu, Guys. Jadi mulane golek kumpulan, golek kanca sing sae niku mengke iso mbantu numbuhno warit-warit sing dumugi sing sae, sing saged dorong kula panjenengan ningkataken kesadaran dumateng Allah Subhanahu. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala baraka anhu sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdalah fi ni'amihi wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.